Mitra Bisnis, anggota DPR Komisi 3 Bambang Susatyo mengatakan, sudah bukan rahasia lagi kalau pemberian remisi pada prakteknya ibarat barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang punya uang bisa mendapatkan remisi. Bahkan katanya, negosiasi bisa dilakukan secara terang-terangan, terutama dengan terpidana korupsi dan narkoba. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis sosial sekaligus pakar politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda tentang hal ini? Menurut saya sih sepanjang ada sesuatu yang menguntungkan, tentu akan ada orang yang mencarinya. Karena selama ada demand, pasti ada supply kan. Demandnya adalah orang menginginkan agar pemenjaraannya menjadi lebih pendek. Karena itu tentu supply-nya adalah ada orang yang kemudian bisa memberikan keputusan agar remisi itu bisa diperjualbelikan semacam itu. Aku kan waktu penjara di masa Soeharto ya, yang 3 tahun di Kebonwaru, di Sukamiskin dan juga di Nusa Kambangan. Aku mendengar juga pada waktu zaman Soeharto, aku juga mendengar bahwa betapa remisi itu diperjualbelikan, tetapi tidak segencar hari-hari sekarang ini. Sekarang ini yang sangat menonjol adalah ketika itu diperjualbelikan oleh para orang-orang yang punya wewenang kepada para koruptor gitu. Nah ini menjadi membesar terutama saat-saat sekarang ini ketika kasus korupsi dan membesar, dan umumnya para koruptor itu orang-orang yang mempunyai uang dan sebagian besar juga belum juga dimiskinkan, akhirnya itu menjadi jual-beli yang sangat luar biasa. Jadi dibandingkan dari 2 periode ini ya, periode Orde Baru, supply dan demand dari remisi itu agak kecil, sekarang supply dan demand remisi itu ketika umumnya yang ditangkap adalah para koruptor sangat besar. Ya sebenarnya kan tinggal penegakan hukum saja. Umumnya artinya sepanjang sistem hukum itu kan terdiri dari yang pertama adalah struktur lembaga-lembaga hukum, baik jaksa, hakim, polisi, kemudian aparat di dalamnya. Terus kemudian ada aturan dan kemudian ada orang yang harus patuh pada aturan atau tidak mematuhinya. Dan penjual beli remisi ini terjadi ketika ada aturan tapi diabaikan dan kemudian ada lembaga, kemudian aparatnya mudah sekali disogok atau kemudian mudah sekali memperjualbelikan wewenangnya. Jadi umumnya hanya ada 3 itu masalahnya, yaitu yang terpenting adalah budaya hukum atau kesadaran hukum publik yang menganggap bahwa, terutama para koruptor yang menganggap bahwa hukum bisa diperjualbelikan, itulah yang sekarang ya lebih mencuat. Sehingga lembaga-lembaga hukum, kemudian regulasi atau peraturan itu seperti macan ompong saja. Kemudian undang-undang atau regulasi itu seperti tulisan di atas kertas saja. Jadi rupanya sekarang terjadi adalah budaya hukum makin menipis dan supply dan demand terutama dipacu oleh para koruptor yang banyak memiliki uang. Teroris justru seharusnya tidak perlu diberikan remisi. Bagaimana menurut Anda? Menurut aku karena itu ada kejahatan ekstraordinar, saya juga cara perlakuannya juga extraordinary, termasuk hukumannya sangat tinggi, kemudian hartanya disita. Ini karena hartanya tidak disita, makanya mereka mudah sekali membayar orang atau memberi remisi. Kemudian misalnya semuanya disatukan di Nusa Kambangan. Menurut aku, Sukamiskin kan sekarang ada 300-an tuh koruptor. Aku kan pernah di sana ya sekitar setahun, menurut aku tidak membuat orang jera tuh. Sebenarnya kalau mau dibuat jera, sebenarnya bisa disatukan di Nusa Kambangan. Aku pernah di Nusa Kambangan, menurut aku itu sangat luar biasa. Itu mungkin saja bisa membuat orang menjadi lebih jera. Jadi menurut aku ketika aku membandingkan lah ya, aku pernah di Nusa Kambangan, pernah di Sukamiskin. Menurut aku Sukamiskin tidak punya daya deteren itu ya, hukuman yang cukup tinggi. Lebih bagus kalau mau disatukan di Nusa Kambangan. Nah, untuk mencegah praktek jual-beli remisi ini, Pak, menurut hemat Anda, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, tentu. Artinya harus ada penegakan hukum yang kayak begini kan, kalau ketahuan sebenarnya ini kan masuk dalam bentuk suap. Kalau mau sih KPK mau bertindak ya. Menurut aku bisa juga menjadi semacam shock therapy. Kalau berharap pada petugas penjara, kepada polisi, kepada jaksa, ini udah kasus lama. Sebelum KPK ada pun sudah ada. Masa aku tahun 80-an dan 90-an. Dan tidak pernah ada kasus ini mencuat ke permukaan. Dan hari-hari sekarang ini mencuat ke permukaan setelah kasus LT Tanjung Gusta, terus kemudian Denny Indrayana yang merasa bahwa para koruptor inilah yang berada di balik semua kasus baik di penjara atau di luar. Menurut aku ya tidak ada jalan lain adalah KPK harus bertindak keras. Apabila ketahuan nangkap, dan hukum, kalau berharap pada lembaga yang lain tampaknya sulit sekali. Dan kemudian nah, tentu media massa yang terus-menerus membicarakan, seperti Radio Pas FM ini membicarakan kepada publik bahwa terjadi yang namanya jual-beli hukum, jual-beli revisi, mudah-mudahan publik semakin menyadari. Jadi problemnya terjadi pada budaya hukum kita yang sangat lemah. Aturannya ada, lembaga hukumnya ada, tapi publik tidak pernah mau mematuhi yang namanya lembaga maupun aturan tersebut. Demikian aktivis sosial sekaligus pakar politik Fajrul Rahman. Saya Wendy Lim.